الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. إخوان sekalian azanul lahiyakum. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam hari ke-27 atau hari ke-26 dari puasa Ramadan ini yang kita bisa lalui ya dengan penuh kekurangan mungkin yang kita memohon kepada Allah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita dan menerima ibadah kita yang penuh kekurangan tersebut. Kita lanjutkan dari kajian kita dari kitab 40 inti materi tauhid. Sekarang kita sampai di halaman 154. Al-fa'idatu ar-rabi'ah was-salasun. Faedah ke-34. Ma'na hadis Usamah wa masyabahahu min al-ahadis. Itu terkait tentang makna hadis Usamah bin Zaid. Ya, makna hadis Usamah bin Zaid dan yang semisalnya dari hadis-hadis yang semisal dengan hadis Usamah ini. Ya. Qala hafizullah ta'ala an Usamah bin Zaid dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala ba'athana Rasulullah SAW ila al-Huraqah min Juhaynah fasabbahna al-qawma fahazamnahum walahiktu ana wa rajulun min al-ansar wa rajulan minhum. Kata Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengutus kami ke al-Huraqah. Huraqah yang berada di Juhaynah. Fasabbahna al-qawm. Maka kami pun menyerang mereka di waktu pagi. Ya, karena mereka adalah kaum kafirin. Fahazamnahum. Ya, kami mengalahkan mereka. Walahiktu ana wa rajulun min al-ansar, rajulun minhum. Saya pun dan seseorang pria dari kalangan Ansar berjumpa dengan seorang pria dari kalangan kafirun al-Huraqah ini. Ya. Wa ta'antuhu bi ramhi hatta qataltuhu. Ya, kemudian kata Usamah, afwan, falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Fakafa anhu al-ansari wa ta'antuhu bi ramhi hatta qataltuhu. Maka setelah itu kata Usamah ya bin Zaid radhiyallahu anhuma, maka kami mendekati orang tersebut yang merupakan dari kalangan al-Huraqah. Ya, ketika aku mendekatinya artinya sudah kalah orang tersebut, sudah nyerah. Orang tersebut tiba-tiba menyatakan la ilaha illallah. Fakaffa anhu al-ansari. Orang Ansar tadi menahan, tidak mau membunuh. Ya, sedangkan aku kata Usamah, ta'antuhu. Maka aku menusuknya, menikamnya bi ramhi dengan tombakku hatta qataltuhu, hingga aku membunuhnya. Falamma qadimna balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami kembali ke Madinah, maka hal tersebut sampai beritanya kepada Nabi. Artinya yang orang Ansar tadi mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian tersebut. Faqala li ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kata Nabi, wahai Usamah, apakah kamu tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, inna ma kana muta'awwidan. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, dia itu cuma cari selamat aja, cari perlindungan aja, supaya aku enggak bunuh. Faqala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ternyata Rasulullah SAW mengulangi, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala famazala yukarriruha hatta alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yawm. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulangi pertanyaan tadi. Wa Usamah, apakah engkau telah membunuhnya? Karena setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, ya terus mengulangi kepada Usamah hingga Usamah menyatakan seandainya aku belum masuk Islam waktu itu, sehingga tidak ya dicercar terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al haditsu laisa fihi dalilun ala anna kullu man qala la ilaha illallah fa huwa muslimun. Ma'sumun ad-dam, ma'sumud dam. Hadis ini kata Syekh, ya, Ya, di sini bukanlah dalil bahwa setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia muslim, darahnya terjaga. Lakin fihi dalilun ala annahu yajibu al-kaf amman qala la ilaha illallah. Namun hadis ini justru adalah dalil bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti terjaga darahnya. Terjaga darahnya. Ya. Tsumma ba'da dzalika yanzur. Kemudian setelah itu baru dia mengcrosscheck fi halihi kepada keadaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi hatta yatabayyana, hingga jelas perkaranya. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, maka carilah kepastian. Artinya, kalau orang tersebut memang dianggap Islam, kemudian dibunuh oleh Usama, pasti ada konsekuensi hukum terhadap Usama. Yaitu apa? Bahwa Usama pasti akan dikisos oleh Rasulullah SAW. Akan dikisos. Namun nyatanya, Usama tidak dikisos oleh Nabi. Hanya dicercar oleh Rasulullah SAW. Ya. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Hanya dicercar oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW hendak menerangkan kepada Usama bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah terjaga darahnya, terjaga hartanya. Jangan ditumpahkan sehingga dilihat dia benar atau tidak persaksiannya. Ya, benar atau tidak persaksiannya. Bukan maknanya Rasulullah SAW sudah menyatakan keislaman orang tersebut. Kalau menyatakan keislaman tersebut dilakukan oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah benar-benar menyatakan keislaman orang tersebut, pasti Usama sudah dikenakan qisas. Ya, dikisos. Dan ternyata Usama tidak dikenakan qisas oleh Rasulullah SAW. Usama tidak dibunuh, dihukum mati oleh Nabi SAW. Nah, ini juga yang diterangkan oleh para ulama. Di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab beliau Kasyful Syubhat untuk membantah syubhat-syubhat musyrikin atau para pembela musyrikin yang mereka juga membawakan hadis Usama ini untuk melegalkan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin dengan anggapan musyrikin juga muslim. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Lihat hadis Usama. Rasulullah SAW memarahi Usama yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu tandanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah langsung jadi muslim. Tidak demikian. Ya, barakallahu fikum. Tidak demikian maknanya. Tapi kemudian, فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى بِالتَّبَيُّنِ يَا بِالتَّبَيُّنِ أَيُّ التَّثَبُّتِ. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertabayyun, ya, mengcrosscheck dan untuk tasabbut, memastikan apakah benar demikian. Wa hadha yadullu ala annahu idza tabayyana annal amra kana khilafa ma kana alayh fa innahu yajibu an yu'amala bima yatabayyanu min halihi. Ya, dan juga hadis ini menunjukkan atau ayat ini menunjukkan bahwa ayat yang tadi, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, ya, di surah An-Nisa ayat 94. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jika telah nampak jelas bahwa perkara yang dihadapi ternyata itu khilaf, berbeda dari keadaan sebelumnya, ya, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka dia diberlakukan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah diberlakukan sesuai dengan keadaan dia setelah jelas perkaranya. Ya, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian dia melakukan kekufuran, maka diberlakukan seperti, ya, pemberlakuan terhadap orang kafir. Ternyata dia menampakkan keislaman, maka dia diberlakukan dengan muamalah yang diberlakukan kepada seorang muslim. Fa idza bana minhu ma yukhalifu al-islam, ma yukhalifu, di buku ma yukhalifu keliru itu, ma yukhalifu al-islama kutila. Nah, kemudian, ya, jika kemudian nampak padanya sesuatu hal yang menyelisih Islam setelah dia mengucap la ilaha illallah, maka dia dibunuh. Tentu ini oleh qadhi, oleh pemerintah. Ya. Maka dia dibunuh. Berarti persaksian dia la ilaha illallah tadi itu hanya betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh Usama. Ya. Innahu kana muta'awidhan. Kata Usama. Dia cuma cari selamat aja. Naam barakallahu fikum. Ya. Kemudian, walau kana la yuktal, ya, mutlaqan idza qala lahum idza qalaha lam yakun faidatan lil amri bitasabbuti. Kemudian, ya, kata Syekh, ya, hafizahullah taala, kata beliau, Dan seandainya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, kemudian setelah di cross check ternyata dia menyelisihi apa yang diucapkan berupa kalimat syahadat, itu ternyata tidak boleh dibunuh secara mutlak tanpa syarat setelah dia melakukan hal-hal yang menyelisih syahadat dia. Ya, hanya karena mengucapkan kalimat tersebut, maka dia bebas semua. Wah, mau melakukan apa, mau mengucapkan kalimat kekufuran apa, dia bebas. Tentu tidak ada gunanya. Ya, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentasabut, mencari penjelasan. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Ya, enggak ada gunanya. Ya. Maka kemudian kata beliau hafizahullah taala, ya, wa ala kulli hal fa inna haditha Usamata radhiyallahu anhu laisa fihi dalilun ala anna man qala la ilaha illallah wa huwa musyrikun ya'budul asnama wal amwata wal malaikata wal jinna wa ghairu dhalika yakunu musliman. Ya. Nah, kesimpulannya kata beliau, ya, kesimpulannya dalam hadis Usamah ini tidak terkandung dalil, enggak ada yang menunjukkan sedikit pun bahwa setiap yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, bahwa setiap yang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa musyrikun, padahal dia musyrik, dia menyembah asnam berhala, dia menyembah orang-orang yang mati dari kalangan wali, kiai, habib, dia menyembah malaikat, jin dan yang lainnya, kemudian dia menjadi muslim. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Karena la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya dua rukun yang pernah kita bahas di buku ini, yaitu an-nafi wal isbat. Ya, kalau dia melanggar salah satunya, maka tidak dianggap persaksian dia, ucapan syahadat dia la ilaha illallah tadi. Nah, kita pindah ke halaman 159. Ya, al-fa'idah al-khamisa wa thalathu. Fa'idah ke-35. Ini sudah mendekati akhir-akhir pembahasan buku ini. Semoga Allah mudahkan kita mengkhatamkannya, ya, sebelum Id, sebelum satu Syawal. Fa'idah ke-35, makna hadis itban wa ma syabahahu min al-ahadis. Ya. Hadis itban. Ya, kemudian beliau berkata, an-itbana marfu'an. Dari itban secara marfu'. Inna allaha harrama ala nar man qala la ilaha illallah. Yabtagi bidhalika wajhullah. Dari itban secara marfu, dia menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan ala nar, kepada neraka, untuk dimasuki bagi yang mengucapkan la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajhallah, yang dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, demi mencari keridhaan Allah, maka Allah haramkan neraka, ya, untuk dimasuki oleh orang yang mengucapkan, ya, la ilaha illallah tadi, ya, yang dia mengharapkan, ya, wajah Allah, mencari wajah Allah. Li hadzal hadisi iddatu ma'anin inda ahli al-ilmi. Ya, kemudian beliau menyatakan, ya, kata Syekh, hadis ini memiliki beberapa makna. Ya, beberapa makna inda ahli ilm, menurut para ulama ahli ilmi, ya. Menurut para ulama ahli ilmi, hadis ini memiliki berbagai makna. Ya. Kata beliau, ya, hafizahullah taala, al-makna al-awwal. Makna yang pertama. Ya, makna yang pertama kata beliau, ya, qala al-Hasan al-ma'na hadha al-hadithi man qala hadhihi al-kalimata wa adda haqqaha wa faridataha. Nah, ini yang penting, ya, untuk dipahami. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, hadis di antara makna hadis ini adalah, kata al-Hasan, ya, kalau al-Hasan disebutkan secara mutlak berarti al-Imam Hasan al-Basri. Ya, al-Imam Hasan al-Basri. Mana hadis ini kata beliau, yaitu siapa yang Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dia, ya, mengharapkan mencari wajah Allah dalam pengucapan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan tadi. Kata Al-Hasan Al-Basri, ya, tentang hadis Itban ini, Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan Al-Ansari radhiyallahu dari Bani Salim bin Auf, salah seorang sahabat yang terkenal yang meninggal pada masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu. Makna hadis ini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ialah man qala hadhil kalimah, yang mengucapkan kalimat ini, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah ini, ia bertari bidzalika wajah Allah, yang dia ya, mengharapkan wajah Allah dengan pengucapan kalimat syahadat yang dia ucapkan tersebut, ialah wa adda haqqaha wa fariidataha, ialah dia yang menunaikan hak la ilaha illallah, dialah yang menunaikan hak la ilaha illallah, artinya menunaikan hak la ilaha illallah, artinya menunaikan kewajiban dari la ilaha illallah, wa fariidataha, ya, dan kewajibannya. Ya, maka hak dan kewajiban la ilaha illallah ialah seorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mesti mengamalkan dua rukun la ilaha illallah tadi. Dia mesti mengamalkan dua rukun la ilaha illallah tadi. Yaitu dia tidak beribadah kepada selain Allah. Dia mengkufuri semua peribadatan yang disembah selain Allah. Dia mengkufuri semua penyembah selain Allah. Dia mengkufuri semua agama yang bukan Islam. Ini. Yang kedua, dia menetapkan dia hanya beribadah, peribadatan hanya diberikan pada Allah. Kalau dia melanggar hak dan kewajiban la ilaha illallah, maka apa yang diucapkan itu tidak memiliki manfaat sedikit pun. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian wal makna asani, makna yang kedua, inna dzalika liman qalaha indan najmi wat taubati wa mata ala dzalik wa hadzal qawlu al wa hadza qawlul imam al bukhari. Kemudian makna yang kedua bahwasanya syekh menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut indan nadam, ketika saat menyesal, wat taubah, dan bertaubat, wa mata ala dzalik, kemudian meninggal di atas taubat dan penyesalan dia, ya, maka dialah yang yang mendapatkan keutamaan dari hadis Itban tadi. Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Wa al-ma'na as-salis, makna yang ketiga. Qala Ibnu Musayyib, berkata Al-Imam Ibnu Musayyib, seorang pembesar dari kalangan tabi'in, menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana hadza qabla an tunzal al-fara'id wal amru wan nahyu. Makna hadis ini yang disampaikan oleh Nabi SAW itu sebelum diturunkannya berbagai kewajiban, berbagai perintah, dan berbagai larangan. Ya, barakallahu fikum. Intinya para ulama menyatakan mengharapkan wajah Allah dalam mengucapkan la ilaha illallah artinya ikhlas dari hati. Ya, dari hati, dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Yaitu dia menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia meyakininya dengan keimanan. Ya, tidak mengucapkannya karena kemunafikan. Ya, tidak mengucapkannya karena kemunafikan. Ya, jadi Rasulullah SAW mengabarkan dengan kabar yang tegas bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan seperti di atas, mencari wajah Allah, ya, seperti yang ditunjukkan oleh dengan tujuan seperti yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut nafi isbat, ya, maka di ikhlas memurnikan ibadah hanya pada Allah, tidak berbuat syirik, mengamalkan ini secara lahir batin, kemudian mati dalam keadaan demikian, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka, ya, pada hari kiamat kelak. Ya, pada hari kiamat kelak. Nah, kemudian tanbihun. Nah, ini ada beberapa, ya, perhatian yang mesti diperhatikan. Qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagian para ulama muhaqqiq yang meneliti hadis ini, qad yattakhidu ya amsala hadhihi al-ahadits al-mubtilatu al-mubahiyatu ya zari'atan ila tarhi at-takalif wa raf'il ahkami wa ibtalil amal mu'takidina anna syahadata wa adamal isyraki kafin di buku kafun, ya, ini keliru, kafin itu yang benar, yes, di wazan da'in kayak begitu, di buku kafun ini keliru. Nah, para ulama, ya, muhakkik menyatakan bahwa ya hadis ini pun ternyata juga ya hadis ini, ya hadis ini dan yang semisalnya ini ternyata dicomot, diambil juga oleh kalangan mubtilah, oleh orang-orang batil, ya orang-orang batil, orang-orang yang menganggap tidak berlakunya hukum, orang-orang batil al-mubahiyati, al-mubahiyah, ya orang-orang yang ya mubahiyah ini, Allahu a'lam maknanya apa kalau diterjemah, yang berpaham permisif, itu yang mereka melegalkan banyak hal, ya dalam keharaman-keharaman mereka legalkan, ya hadis ini dicomot oleh mereka dzari'atan ila tarfi takalif, ya ini sebagai dzari'ah, sebagai jalan, wasilah, sarana untuk tarhit takalif, untuk menggugurkan taklif, pembebanan syariat, waraf'il ahkam wa ibtalil amal, ya dan untuk mencabut, menghilangkan hukum-hukum syariat, membatalkan amal, ya karena mereka enggak perlu lagi udah beramal, enggak perlu lagi takut terhadap larangan, perintah, yang penting mengucapkan la ilaha illallah, udah cukup, ya udah cukup demikian. Wa anna syahadata wa adamal isyraka kafin, kata mereka, udah cukup kita bersyahadat, tidak menyekutukan Allah, selesai, ya Allah musta'an. Barakallahu fikum. Wa rubbama yatamassaku biha al-murji'atu, bahkan kalangan murji'ah berpegang dengan hadis ini, ya sehingga mereka tidak perlu beramal lagi. Nah, ini yang rusak, padahal iman menurut ahlu sunnah qaulun wa i'tiqadun wa amalun, iman itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan, ya mereka meninggalkan amal. Na'udzubillah. Wa hadzal i'tiqadu yalstazimu ya tayyibati syari'ati wa ibtalil hududi wazawajiris samiyati. Ya, kemudian kata beliau, ya keyakinan seperti ini, ya yastalzim, ini konsekuensinya adalah yaitu mempersempit syariat, ya mempersempit ya bingkai-bingkai syariat, ya dengan berbagai batasan dan pelanggaran, ya dan pelanggaran, ya pelanggaran yang di sam'iyah, ya zawajir, ya larangan-larangan yang didengar, ya yang kita dengar dari Al-Qur'an, dari hadis yang dibacakan oleh ustaz-ustaz, oleh para ulama. Wajibu ayyakuna at-taklifu bitarghibi fi ta'ati wat tahdhiri fil ma'asi anil ma'asi. Ya. Kemudian ya barakallahu fikum. Akhirnya hal ini kata beliau yujib atau yujab, ya. Hal ini pun juga akan menghantarkan tidak adanya ayakuna at-takalif bitarghib fi ta'ah wa tahdhir anil ma'asi. Ya. Tidak ya tidak tercakupnya ya. Tidak tercakupnya taklif, beban-beban syariat. Ya, dengan targhib, dengan untuk melaksanakan ketaatan dengan berbagai motivasi, melaksanakan ketaatan dan tahdhir, peringatan dari maksiat, akhirnya gugur. Akhirnya gugur, padahal banyak ayat atau hadis ya yang memerintahkan kita untuk taat, yang malah mengajak kita untuk menghindari, menjauhi maksiat, akhirnya gugur dengan hadis ini. Padahal tidak demikian maknanya. Ya, barakallahu fikum. Ya, wal jinayati ghaira mutadammanan mutadamminan ta'ilan bal yaqtadi al-inkhila an ribqati ad-din wal millati wal insalali wal insalali an qaidi syariati wal hikmati wan sunnati wal wuluji fil khabdati wal khuruji anidabti. Kemudian kata beliau ya bahkan hadis ini ya kalau dimaukan oleh mereka ya, untuk menafikan tahdir dari maksiat wal jinayat, ya dari maksiat dan berbagai ya tindakan kriminal ghaira mutadammanan, ya yang akhirnya tidak mencakup ta'ilan ya bal yaqtadi al inkhila'an ribqatiddin wal millah, ya bahkan ya mereka menghendaki agar terlepas ini ya terlepas ini ya, ikatan agama kita syariat hikmah sunnah ya an qaidi syariah wal insilal an qaidi syari wal hikmah was sunnah wal wuluj fil khabdh wal khuruj an idabti, sehingga masuk ke dalam sikap serampangan dan keluar dari ketertiban. Itu yang diterjemahkan oleh penterjemah di sini. Baik, barakallahu fiik. Kemudian materi ke-36. Al-fa'idatu as-sadisatu wal-salasun al-jawabu an hadisi as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya, jawaban ini masuk dari syubhat ya, dan jawabannya. Jawaban terhadap hadis as'aluka ya Allah, ku memohon pada engkau ya Allah, bihaqqis sa'ilin, dengan perantara orang-orang yang meminta kepada engkau. Ya, dengan perantara haknya orang-orang yang meminta kepada engkau. Al-jawabu anhu min wajahin. Maka jawaban dari hal ini ada dua sisi. Al-wajhul awal, al-hadithu lam yasbut. Fala yahtaj bihi li'anna fi isnadihi atiyatun al-awni al-awfi. Wahuwa da'ifun. Ya, mujma'un ala da'fihi. Bukan mujma', itu mujma'un ala da'fihi. Ya. Kama qala ba'dul muhaddisin. Ya. Dalam hadis ini, pertama hadis ini lam yasbut, tidak valid. Ya, maka hadis ini da'if, lemah. Fala yahtaj bihi. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ya, untuk mengamalkan kandungannya. Li'anna fi isnadihi atiyatun al-awfi. Karena di dalam sanad terdapat ya, atiyah al-awfi, dan dia adalah da'if. Yang disepakati oleh para ulama akan kedoifannya, kama qala ba'dul muhaddisin, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahlul hadis. Ini yang pertama. Ya, hadis ini udah enggak bisa dipakai. Ya, enggak bisa beralasan hadis doif bisa diamalkan. Hadis doif bisa diamalkan selama tidak doiful jiddan. Doif sekali, hadis ini doif sekali. Yang kedua, ya, hadis doif hanya bisa diamalkan dalam bab targhib. Ya, targhib fadail amal. Dalam beramal, bukan dalam bab halal haram, dalam bab akidah, dalam bab ya yang semisal dengannya. Akidah bab halal haram dalam muamalah itu enggak boleh. Ya, maka sudah gugur. Al-wajh tsani, yang kedua, annahu laisa fihi tawassulun bihaqqi syakhsin muayyanin. Yang kedua, hadis tersebut ya bukanlah anjuran untuk bertawassul kepada person tertentu. Wa inna ma fihi at-tawassulu bihaqqis sa'ilin umuman. Namun kandungan hadis ini adalah bertawassul dengan haknya orang-orang yang meminta secara umum. Ya, secara umum saja. Wa haqqus sa'ilina al-ijabatu kama wa'adahumullahu bidzalik. Maka hak orang-orang yang memohon, meminta kepada Allah adalah mereka diijabah, dikabulkan permohonannya. Ya, dikabulkan sebagaimana yang Allah janjikan. Ya. Wahwa hakun aujabahu ala nafsi, walam yujibhu alaihi ahadun. Maka itu adalah, ya, itu adalah hak yang Allah hanya mewajibkan, yang Allah hanya menetapkan untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang menetapkan, mewajibkan kepada Allah, mengharuskan kepada Allah. Ya, tidak seperti kalangan Mu'tazilah yang berpendapat Allah mesti merealisasikan janjinya, harus. Ya, kalau apabila Allah telah berjanji, tidak demikian. Kalau ini hadis sahih, ya. Jadi, ya, perlu diperhatikan di sini, ya, seolah-olah di sini kita minta, ya, kita meminta di sini, kalau ini hadis sahih, ini ada sabilul fard, andaikan. Seandainya hadis ini sahih sekalipun, kita bukan bertawassul dengan orang-orang yang meminta. Tidak, itu dilarang, karena bertawassul yang benar cuma tiga hal. Kita bertawassul dengan Asmaul Husna, dengan ya amal soleh yang pernah kita kerjakan, dan dengan ya doa orang soleh yang masih hidup. Bukan dengan orang-orang, ya Allah, aku meminta pada Engkau ya Allah, ya bi anbiya'ika, ya bi awliya'ika, dengan wali-walimu. Tidak demikian. Tetapi kalaupun hadis ini sahih, ialah haknya orang-orang yang meminta kepada Engkau ya Allah. Hak mereka apa? Dikabulkan kalau mereka meminta. Begitu. Fahuwa tawassala ilaihi biwa'dihi as-sadiqi la bihaqqi makhlukin. Ya, barakallahu fikum. maka ia bertawassul ya kepada hak orang-orang yang berdoa dengan janji Allah yang benar, ya, dengan janji Allah yang benar. Ya, jadi orang tersebut yang menyatakan demikian, kalau ini hadis sahih, dia bertawassul ya kepada Allah, ya, bitawassala ilaih, afwan, ilaih kepada Allah, ilaihi ilallah. Bertawassul kepada Allah ya biwa'dihi as-sadiq, dengan janji-janji yang benar, la bihaqqi makhlukin, bukan dengan hak makhluk. Tapi sekali lagi itu kalau hadisnya sahih. Ya, hadis dhaif maka sudah tidak perlu lagi ditengok, ya. Sudah tidak perlu lagi ditengok, maka selesai perkaranya. Ya, itu adalah keliru ya pendalilan dengan ya, hadis tersebut. Nah. Kemudian apakah bisa dibacakan lagi? Selesai cukup, insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di faedah sabiah wa salasun, faedah ke-37. Berarti tiga sisa faedah ke-37. Ya. Kemudian faedah 38 dan besok faedah 37-38 dan hari Kamis insyaallah kita khataman atau hari Jumat. Hari Kamis atau hari Jumat kita khataman buku ini insyaallah. Ya. Bagi teman-teman yang mau ya, berdiskusi, bertanya dan yang lainnya, silakan. Tafadhalu. Baik, tampaknya tidak ada ya, pertanyaan yang masuk. Kita cukupkan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.